إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين وصحرمتي ما سيحكي تفدى وشفا ابن تيمية رحمه الله yang dinukil secara maknanya oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yakni ketika Ibnu Qayyim bertanya kepadanya, kaifa yutahhiru al-khataaya bidzalik, bagaimana kesalahan-kesalahan bisa hilang dengan air yang dingin, dengan es, dengan embun, atau lebih tepatnya barad adalah bongkahan-bongkahan es. Barangkali pernah kita mengalami hujan es, di sana bukan berbentuk salju, tetapi dalam bentuk es batu sebesar kuku. Itu yang dikatakan dengan barad. Khonibirina azakumullah. Kaifa yathur au yutahhar al-khataya bidhalik. Bagaimana hilangnya kesalahan-kesalahan dengan itu? Maka digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa dosa-dosa itu akan menjadikan panas di dalam hati. Karena dosa-dosa itu kedudukannya seperti kayu bakar yang akan menyalakan api di dalam hati seseorang. Semakin membara, semakin panas, maka hati itu akan semakin lemah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga yang akan menghilangkan atau memadamkan api tadi adalah air. Dan lebih-lebih lagi kalau air itu dingin, maka di samping memadamkan apinya juga akan menurunkan suhunya sehingga semakin dingin, semakin dingin. Dan ketika hati itu dingin, semakin keras, semakin keras dalam artian kokoh, kuat, dalam artian dia kembali memiliki kekuatan-kekuatan. Kata Ibnu Qayyim, hadza ma'na kalamu, ini adalah makna ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa muhtajun ila mazid bayan wa syarah, ucapan ini butuh untuk ditambah keterangannya dan ditambah penjelasannya. Fa'alam annaha huna arba'atu umur, ketahuilah dalam masalah ini berarti ada empat perkara. Amran hissiyan wa amrani ma'nawiyan, dua perkara sifatnya hissi dan dua perkara sifatnya ma'nawi. Yang dua perkara sifatnya dia dalam keadaan zahir jassi, ini jasmani, tetapi yang kedua sifatnya ma'nawi. Apa itu yang pertama? Fannajasa allati tazulu bil ma' hiya wa muziluha hissiyan. Sekarang kotoran-kotoran najis yang dibersihkan dengan air, maka najasah tadi dan pembersihnya kedua-duanya hissi. Najisnya najis hissi dan juga pembersihnya yaitu air dalam artian air sungguhan yaitu hissi pula. Amran dan dua perkara yang lain sifatnya maknawi. Apa itu? Yaitu atharul khataya, bekas-bekas dosa yang ada dalam hati. yang setiap dosa akan membuat titik hitam, yang akan membuat api di dalam hati. Tazulu bitaubah, akan hilang dengan taubat, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiya wa muziluha ma'nawiyya. Maka kedua-duanya maknawi sifatnya. Yaitu kotoran hati itu sifatnya maknawi. Demikian pula pembersihnya itu taubat sifatnya maknawi. Khon ibn a'zakumullah, mudah-mudahan dipaham apa makna hissi dan apa makna maknawi. Hissi itu artinya benda yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, seperti najis, kotoran. Kamu tahu terlihat itu adalah kotoran najis, maka itu namanya hissi. Dan dihilangkan dengan air. Kamu bisa lihat airnya, kamu bisa pegang airnya, materi, benda, jasad, maka kamu katakan bahwa air itu pun hissi. Tapi sekarang yang kedua, yaitu kotoran hati, seperti apa? Dosa akan menjadikan hati kotor. Dosa itu kan perbuatan. Maka kotorannya seperti apa? Bisakah kamu pegang? Bisakah kamu raba seperti apa kotorannya? Tidak bisa. Itulah yang dikatakan dengan maknawi. Itulah yang dikatakan dengan maknawi. Sifatnya makna, bukan benda. Demikian pula penghilangnya. Taubat, istighfar, atubu ilaika ya Rab, aku bertobat kepadamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Taib, benda atau bukan benda? Kayak apa bentuknya istighfar? Persegi, kotak, bulat? Tidak tahu. Karena itu bukan benda. Itu perbuatan istighfar. Maka kalau bukan benda, sifatnya makna. Maka itulah yang dikatakan dengan maknawi. Khon ibn a'azakumullah. Maka arba'at umur, ada empat perkara. Dua hissian dan dua lagi maknawian. Yang dua pertama adalah kotoran najis yang dibersihkan dengan air. Ketika kamu melihat najis di kakimu, kamu bersihkan dengan air. Ada najis di pakaianmu, kamu cuci dengan air. Najisnya hissi, airnya pun hissi. Tetapi ketika berbuat dosa, dosa, dosa, hati menjadi kotor. Taib, dosanya merupakan perbuatan, bukan benda, maknawi. Maka kotorannya pun kotoran maknawi, bukan benda yang bisa dilihat kayak apa kotorannya. Demikian pula pembersihnya, bukan dibersihkan dengan air hakiki yang kamu tahu tentang air, tetapi dibersihkannya dengan taubat, dengan istighfar. Makanya adalah pembersih maknawi pula. Khana bidana azakumullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa salahul qalbi wa hayatuhu wa na'imuhu la yatim illa bihada wa hada. Dan yang namanya perbaikan hati dan kehidupan hati, kebahagiaan hati, kenikmatan hati tidak akan sempurna illa bihada wa hada. Tidak mungkin sempurna kecuali dengan kedua-duanya, dengan yang hissi dan maknawi sekaligus. Dihilangkan secara hissi saja tidak bisa. Dihilangkan secara maknawi saja tidak bisa. Harus dihilangkan dengan kedua-duanya, hissi wa maknawi. Kalau kamu terkena najis, kotor badanmu, tidak sah salatmu, apakah kamu cukup dengan mengatakan astagfirullahaladzim? Bersihkan dulu najisnya secara hissi, baru kamu katakan astagfirullahaladzim. Istighfar, taubat karena kesalahannya, dan kemudian dia bersihkan secara hissi najis yang ada pada pakaianmu dan yang ada pada badanmu. Maka itulah yang hissinya. Sehingga pembersihan hati ini dari kedua-duanya, dari luar dan dari dalam, secara hisni dan secara ma'nawi. Fadzikrun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min kulli syatrin qisman nabbaha bihi 'ala al-qismil akhar. Dan sebutan-sebutan Nabi, hadis-hadis Nabi, berita-berita dari Nabi biasanya menyebutkan masing-masingnya min kulli syatrin qisman nabbaha bihi 'ala qismin akhar. Disebutkan satu sisi tapi mengingatkan sisi lain. Demikian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun sedang berbicara tentang kebersihan secara hissi, tapi Rasulullah singgung masalah maknawi. Ketika berbicara masalah maknawi, disinggung pula masalah hissi. Demikian hebatnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ketika berbicara selalu berbicara dari dua sisi, secara hissi dan secara maknawi. Fadzakara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kalimat tahhirni min khotayaya bil ma'i wasalji wal barad, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air. Air ini kesannya hissi. Tapi ketika air yang dingin, yang memadamkan api, memadamkan panasnya, api yang mana, panas yang mana? Apakah dalam badanmu ada api? Khonifidina azakumullah, berarti di sini berpindah dari yang hissi kepada ma'nawi, kepada perkara yang sifatnya abstrak, ma'nawi. Khonifidina azakumullah fatadammana kalamuhu al-aqsam al-arba'ah. Maka ucapan Rasulullah SAW mengandung empat macam tadi. Kotoran hakiki dan pembersihnya yang hakiki, hissi. Kotoran yang ma'nawi dan juga pembersihnya ma'nawi. Dalam satu hadis terkandung empat perkara tadi. Fi ghayatil ikhtisar. Dengan sangat ringkasnya diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa husnul bayan, dengan penjelasan yang sangat bagus. Kama fil hadis doa ba'dal wudu, seperti doa setelah wudu. Yang kemarin kita singgung. Setelah mengucapkan syahadat diucapkan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku minat tawabin, termasuk orang-orang yang selalu bertaubat. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci, mensucikan dirinya. Perhatikan ucapan ini. Yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW sebelum doa ini apa? Wudu kan? Berwudu itu kira-kira membersihkan secara hissi atau ma'nawi? Hissi. Ketika berwudu, membersihkan secara hissi. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslimin. Ingat, jangan bersihkan hanya hissinya saja. Bersihkan pula ma'nawinya. Bersihkan pula dosa-dosa yang ada pada dirimu yang telah mengotori hatimu. Bersihkan dengan taubat. Maka jadikanlah ya Allah kami termasuk minat tawabin. Termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Jangan sampai badannya bersih berwudu, masya Allah, ternyata hatinya kotor dengan berbagai macam dosa, maksiat, kedoliman yang belum bertaubat. Maka bersihkan badanmu dengan wudu. Dan bersihkan hatimu dengan taubat. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu bersuci. Fa innahu yatadamman dzikrul aqsamil arba'ah. Maka Rasulullah mengajarkan di sini di dalam hadisnya menyebutkan empat macam tadi. Wa man wa min kamali bayanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tahqiqihi lima yukhbir bihi wa ya'mur bihi tamsiluhul amrul matlubul ma'nawi bil amril mahsus. Dan di antara kesempurnaan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tahqiqnya dalam mempraktekkan apa yang diberitakannya atau dalam mewujudkan apa yang dikhabarkannya dan apa yang diperintahkannya, Rasulullah SAW selalu mempermisalkan yang maknawi dipermisalkan dengan yang hissi. Ini termasuk hebatnya, bagusnya ajaran Rasulullah SAW. Bagusnya beliau dalam menerangkan tamthiluhul amr al-matlub, menggambarkan perintah yang diminta yang sesungguhnya maknawi, tetapi digambarkan bil amril mahsus, digambarkan dengan perkara yang mahsus, yang bisa diraba, yang bisa dipaham langsung oleh manusia. Wa hada katsirun fi kalami, dan itu banyak sekali dalam ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ra hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, disebutkan di sana doa atau perintah dari Rasulullah sallam, salillah, mintalah kepada Allah al-huda was-sadad. Disuruh untuk meminta dua perkara, al-huda was-sadad. Apa artinya huda? Petunjuk, bimbingan. Apa artinya sadad? Lurus, tepat, tepat sasaran, itu sadad. Maka dikatakan di sana, diajarkan, wa akkar bil huda hidayataka at-tariq, dan gambarkan pada dirimu, pikirkan pada dirimu bahwa yang namanya bimbingan petunjuk adalah bimbingan petunjuk jalan ketika kamu dalam keadaan tersesat. Lihat. Yang diminta dari huda tentunya huda secara maknawi. Apa huda secara maknawi? Bimbingan ke jalan Allah yang membawa ke dalam jannah, yang menyelamatkan dari api neraka. Itu jalan yang hissi. Kalau kamu ditanya, mana jalannya? Saya mau megang jalannya. Saya mau raba. Ya, bukan jalan hakiki. Bukan jalan hissi, jalan maknawi. Tetapi Rasulullah menggambarkannya dengan jalan yang hissi. Ketika kamu tersesat, benar-benar tersesat. Apakah di hutan atau di tengah padang pasir. Kamu gak tahu jalan. Bukankah kamu butuh bimbingan petunjuk ke arah mana kamu harus berjalan? Langsung paham mereka. Mereka yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dengan cara yang hissi, mereka langsung paham. Naam, orang yang tersesat, apakah di tanah lapang yang luas di padang pasir ataupun di hutan yang gelap pekat dengan pohon-pohonan, mereka akan bingung kemana saya harus berjalan. Mereka pasti akan mencari bimbingan petunjuk, mereka pasti akan mencari huda. Maka demikianlah kalian di dunia. Kalian tidak tahu arah jalan menuju jalan Allah yang menyelamatkan kamu dari api neraka, yang akan memasukkan kamu ke dalam jannah dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak tahu dan kamu dalam keadaan tersesat. Balun, sesungguhnya kalian dalam keadaan sesat. Maka harapkanlah petunjuk kepada Allah, harapkanlah bimbingan kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah aku. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku. Aku dalam keadaan tidak tahu jalan, kemana aku harus berjalan. Ini menggambarkan bimbingan hidayah yang maknawi digambarkan dengan bimbingan petunjuk yang hissi, yaitu ketika kamu tersesat dalam perjalanan. Khamilina azakumullah wabissadad sadad as-saham. Dan gambarkan dan bayangkan pada dirimu tentang sadad. Ya Allah, aku meminta sadad, ketepatan dalam beramal, ketepatan dalam bersikap, ketepatan dalam berbuat, dalam beribadah. Maka hendaklah kamu menggambarkannya seperti kamu tepat dalam memanah, membidik sasaranmu ketika memanah. Khamilina azakumullah, perhatikan. Yang tadi ma'nawi, yang diminta ma'nawi atau hissi? Yang diminta dalam doa ini adalah yang ma'nawi, tetapi digambarkan secara hissi. Kalau kamu memanah, apakah kamu yakin kamu bisa tepat? Tidak. Sering salah. Ini khonif bin a'azakumullah, gambaran orang yang menginginkan kebenaran tapi enggak berhasil. Menginginkan jalan yang lurus tapi gagal. Anta turid. Engkau menginginkan. Wa ana urid, wallahu fa'alu lima yurid. Kamu menginginkan, saya menginginkan, tetapi yang terjadi pasti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan dianggap semua orang salah itu dalam keadaan sengaja. Ada orang yang memang tidak tahu jalan sehingga dia salah jalannya, ada orang yang dalam keadaan sudah tahu itu sasarannya, dia bidik dengan panahnya. Saya ingin mengenai sasaran itu. Apakah tepat kemudian ketika dia melepaskan anak panahnya? Belum tentu. Belum tentu. Ketika kamu membidiknya dan kamu melepaskan anak panahmu, tiba-tiba ke atas, di atas sasaran, atau ke bawah, di bawah sasaran, atau ke kiri, tidak tepat di sasaran, atau ke kanan, maka kamu sangat kecewa karena kamu ingin tepat pada sasaran tapi tidak berhasil. Dan betapa banyaknya orang-orang yang demikian, ingin menegakkan sunnah, masya Allah, berarti bidikannya tepat. Bidikannya tepat, dia ingin menghidupkan sunnah, berarti dia membidik dengan arah yang tepat, ingin berjalan di jalan yang tepat, masya Allah. Apakah berhasil? Apakah berhasil? Belum tentu. Walaupun dia membidik tepat, tetapi belum tentu ketika dilepaskan anak panahnya akan tepat. Demikian pula ketika seorang yang ingin menegakkan sunnah, banyak yang salah, banyak yang tidak tepat, sehingga bukan membidikkan sunnah atau menegakkan sunnah, tapi justru sebaliknya, malah menjatuhkan sunnah, malah menginjak-injak sunnah, karena kesalahan dia tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan sadad. Sal al-huda was sadad. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan petunjuk dan ketepatan dalam beramal. Idhadha min ablaghi at-ta'limi wan nushh. Ini adalah setinggi-tinggi pengajaran dari Rasulullah. Wan nushh, setinggi-tinggi nasihat. Aidu amarahu an yadhkur idza sa'ala Allah al-huda. Di mana Rasulullah mengingatkan atau mengajarkan untuk mengingat ketika meminta huda, ingatlah jalan keridhaan Allah dan jalan surganya ketika kamu minta. Ingatlah kaunahum musafiran. Ingatlah, gambarkanlah bahwa kamu dalam keadaan musafir, enggak tahu jalan. Wa qadalla 'anit tariq. Menyimpang dari jalan atau sesat dari jalan. Wa la yadri ayna yatawajjah. Tidak tahu kemana dia harus mengarah. Enggak tahu kemana dia harus berjalan. Fatala'a lahu rajulun khabirun dittariqi 'alim biha. Kemudian kamu mendapati seseorang yang mengerti tentang petanya, jalan-jalannya, dan dia mengerti tentang itu. Fasa'alahu an yadullahu 'ala at-tariq. Pasti kamu akan berkata kepadanya, tunjukkan aku jalannya. Kemana jalan menuju fulan? Kemana jalan menuju daerah fulani? Fa hakadha sya'nu tariqil akhirah. Demikian pula jalan menuju akhirat. Tamtilan laha bi tariqil mahsus lil musafir. Rasulullah menggambarkan dengan jalan yang hissi yaitu jalannya para musafir. Wahajatul musafir ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan digambarkan betapa butuhnya sang musafir untuk mendapatkan bimbingan. Demikian pula betapa butuhnya seorang yang berjalan di dunia ini, yaitu kepada bimbingan. Betapa butuhnya ke dalam huda. Betapa butuhnya kepada bimbingan untuk di jalan yang lurus. Ila an yahdiyahu ila tariq. Agar dibimbing ke jalan yang lurus. Khonibirin a'azakumullah. Hajah musafir tadi. Ila Allahi subhanahu wa ta'ala. Ila an yahdiyahu tilka tariq. A'zam min hajatil musafir ila baladin ila man yadullahu ala tariqil musul ilaihi. Atau ilaiha. Karena pertanyaannya. Kalau musafir itu butuh petunjuk jalan, butuh bimbingan ke arah jalan yang benar. Dan kita pun hidup di dunia butuh bimbingan ke arah jalan yang diridhoi oleh Allah. Baik, berarti ada dua kebutuhan. Mana yang lebih besar? Ayyuhuma a'zam hajatul musafir ila man yadullahu at-tariq wa hajatun nas ila al-huda min Allah. Ayyuhuma a'zam? Mana yang lebih besar kebutuhannya? Ya Khamil bin A'azak melakat Ibn Qayyim, tentunya kebutuhan manusia kepada bimbingan Allah ke jalan yang lurus itu a'zam wa a'zam. Tentunya lebih besar, lebih tinggi, lebih dibutuhkan daripada seorang yang tersesat di tengah-tengah padang pasir sekalipun. Dia butuh bimbingan, tapi tidak sebesar butuhnya manusia kepada bimbingan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika sadat. Demikian pula sadat. Wa isabatul qasdi qawlan wa amalan. Yang namanya sadat adalah ketepatan dalam qawlan wa amalan. Dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Famatsaluhu mathlu ramis sahm. Maka permisalannya seperti orang yang sedang melempar anak panahnya. Idza waqa'a sahmuhu fi nafsi syai'il ladzi ramah. Kalau panahnya atau anak panahnya melesat tepat ke sasaran yang dibidiknya, faqad saddada sahmuhu. Maka dalam bahasa Arab dikatakan saddada sahmu, anak panahnya menepati sasaran. Wa asam, tepat. Wa lam yaqa batilan, dan anak panahnya tidak mengarah ke arah yang salah, arah yang batil. Fa hakadal musib lil haq. Demikian pula orang yang menepati kebenaran, beramal dengan tepat, berbicara dengan tepat sesuai dengan hak. Fi qawlihi wa amalihi, dalam ucapannya dan perbuatannya. Bimanzilatil musyfi ramyih. Maka orang ini kedudukannya sama dengan orang yang tepat dalam memanah. Wa katsiran ma yuqrin al-Qur'an hadha wa hadha au yuqrin fil Qur'an hadha wa hadha. Dan seringkali dalam Al-Qur'an mengiringkan bersama-sama. Yuqrin yakni menyebutkan bersama-sama beriringan antara ini dan itu. Antara hissi dan ma'nawi. Seringkali dalam Al-Quran. Kalau kalian perhatikan ketika membaca Quran, kalian akan melihat bahwa seringkali ayat menyebutkan perkara-perkara hissi dan ma'nawi sekaligus. Yang hissi dimasukkan kepada ma'nawi, yang ma'nawi dimasukkan kepada hissi. Litaqrib. Untuk mendekatkan pemahaman. Agar manusia bisa memahami dengan benar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Seperti kisah. Orang Yaman, ahlul Yaman. Yang datang ke Mekah untuk haji tidak membawa bekal apapun. Apa alasannya? Alasannya saya adalah tamu-tamu Allah. Kami adalah tamu-tamu Allah. Maka aku tidak perlu membawa bekal apapun Allah yang akan memberikan kepadaku. Berjalan dengan tangan kosong. Ya subhanallah. Mereka mendapatkan bantuan dari Allah. Ditakdirkan ada yang membantu, ada yang menyumbang dan sebagainya. Tetapi ternyata sikap mereka itu disalahkan. Ketika tanya kepada Rasulullah SAW, ketika sampai beritanya kepada Nabi, maka Nabi memerintahkan kepada mereka, hendaklah kalian berbekal dalam perjalanan kalian. Turun ayatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, watazawadu, fa inna khayran zadi taqwa, watazawadu, berbekallah kalian, bersiap-siaplah kalian dengan bekal-bekal kalian dalam perjalanan kalian, wa khayran zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Lihat, berbicara tentang hissi. Tiba-tiba pindah kepada masalah yang maknawi sifatnya. Taibatazawwadu. Dan berbekalah kalian. Berbicara tentang tadi ahlul Yaman tadi. Berarti berbekal yang dimaksud hissi atau maknawi. Hah? Hissi atau maknawi? Kalau orang mau safar, mau bekal-bekal beneran atau bekal-bekalan? Hah? Bekal yang hakiki, yang hissi. Makanannya, minumannya, apa yang dibutuhkan dalam perjalanan. Hissi. Tetapi kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bekal takwa, hissi atau maknawi? Maknawi. Maknawi, dari hissi berpindah kepada maknawi. Dan ini menunjukkan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian berbekal dalam perjalanan kalian, sebagaimana kalian mempersiapkan bekal ketika kalian safar, demikian pula kalian hendaklah berbekal dengan ketakwaan, supaya kalian datang dalam safar kalian kepada Allah, kalian dalam keadaan memiliki bekal, yaitu takwa. Dan takwa itu seperti bekal bagi seorang musafir. Tetapi orang yang musafirun ilallah, orang yang safar kepada Allah, lebih membutuhkan bekal daripada para musafir tadi. Musafir itu butuh bekal. Tanpa bekal dia akan sengsara dalam perjalanan. Bahkan mungkin binasa di tengah padang pasir. Tetapi seorang yang berjalan kepada Allah, kalau tidak membawa bekal takwa, lebih celaka lagi. Lebih mengerikan lagi. Bukan hanya binasa, tetapi binasa dan tersiksa dalam neraka jahanam selama-lamanya. Mana yang lebih mengerikan? Sengsara di tengah padang pasir atau tersiksa dalam neraka jahannam? Khanifirina azakumullah. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala yuqarrin, mengiringkan antara hissi dan ma'nawi. Qala amral hajj bi an yatazawwaju li safarihim. Ayat ini memerintahkan para hujjaj, memerintahkan al-hajj, orang yang pergi haji, hendaklah membawa bekal untuk safar mereka. Wa la yusafiru bi ghairi zat. Janganlah mereka safar tanpa perbekalan. Thumma nabbahahum ala zadi safaril akhirah. Kemudian diingatkan bekal yang lebih penting secara maknawi, yaitu bekal menuju akhirat. Wa huwa taqwa, yaitu ketakwaan. Fa inna khaira zad at-taqwa. Wad-darul akhirah la yasil ila illa bi zadin min at-taqwa. Dan yang namanya perjalanan ke akhirat enggak akan bisa menyelamatkan, enggak akan bisa sampai kecuali dengan perbekalan takwa. Fajama'a baina zadain. Maka Allah kumpulkan dalam ayat ini antara dua zat, zat hissi dan zat ma'nawi. Ayat lain yang Allah juga mengiringkan dua perkara, hissi dan ma'nawi, adalah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah libas, masalah pakaian. Ya bani Adam, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Adam dan Hawa ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk jangan memakan buah khuldi, maka tiba-tiba dalam keadaan dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, dan dalam keadaan terbuka auratnya, dalam keadaan terbuka auratnya, sehingga mereka mencari-cari daun-daunan, yani mencari sesuatu yang bisa menutupi, alaihimami waraqil jannah, mencari daun-daun surga atau daun-daun kebun tersebut untuk menutupinya. Kemudian Allah menurunkan perintahnya, ayatnya, ya bani Adam, wahai anak Adam, kami telah menurunkan untukmu libasan, pakaian, yang yuwari sawatikum warisha, yang akan menutupi aurat-aurat kalian sebagai rish, sebagai tutupan, yani yang melindungi, yang menutup dari panas, dari dingin, dan juga menutupi aurat-auratnya. Tetapi Allah katakan, walibasut taqwa dalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik lagi. Pakaian ketakwaan itu lebih penting. Setelah bicara hissi, kemudian mengingatkan masalah ma'nawi. Yang pertama, dikatakan libasan yuwari sawatikum warisha. Ayu libas, hissi atau ma'nawi? Hah, hissi. Yang akan menutupi aurat adalah pakaian hissi, pakaian yang betul-betul pakaian yang bisa diraba, benda. Tetapi yang kedua, walibasut taqwa, dan pakaian ketakwaan. Kayak apa bentuknya? Tidak terlihat bentuknya, enggak bisa diraba. Enggak bisa dilihat ukurannya, ukuran L apa M, apa S. Karena memang bukan pakaian. Bukan pakaian secara hakiki, secara hissi, tapi pakaian secara maknawi. Kenapa kok dikatakan pakaian pula at-taqwa? Karena sama-sama yuwari sawatikum warisha. Karena sama-sama menutup aurat kalian. Kalian ketika terbuka aurat kalian tidak memakai pakaian, apa yang terjadi? Kalian direndahkan, dipermalukan. Demikian pula kalau kalian dalam keadaan membuka aib-aib perbuatan kalian. Kalau kalian dalam keadaan berbuat sesuatu yang dosa, yang maksiat, juga terhina. dipermalukan dengan dosa itu. Maka pakaian tadi menutup secara hissi aurat kalian. Ketakwaan juga secara maknawi menutupi kalian. Sehingga kita bisa melihat bagaimana orang-orang saleh, betapa mulianya mereka. Betapa tingginya mereka, derajat mereka. Betapa orang menghormatinya. Subhanallah, padahal kalau dilihat dari pakaiannya, pakaiannya biasa-biasa saja. Pakaian sederhana bahkan. Tetapi kenapa mereka memuliakannya, meninggikannya, bahkan berwibawa? Kenapa? Karena mereka memiliki pakaian yang sangat penting, yang lebih penting dari pakaian hissi, yaitu pakaian taqwa. Qul inna a'udzubikumullah. Qala fajama'a bainaz zinatain. Dalam ayat ini pun Allah mengumpulkan sekaligus dalam satu ayat dua zinah, dua pakaian. Zinatul badan bil libas, yaitu perhiasan badan dengan pakaian, dan perhiasan hati dengan takwa. Zinatul zahir wal batin, pakaian juga sebagai zinah. Khudu zinatakum inda kulli masjid, pakailah perhiasan-perhiasan kalian, ini pakaian-pakaian yang bagus. Inda kulli masjid, ketika ke masjid. Berarti pakaian sebagai zinah. Takwa juga sebagai zinatul qalb, sebagai hiasan hati. Maka kalau hati tidak memiliki ketakwaan, hati itu seperti orang yang telanjang, jelek, terhina, terlihat auratnya, aibnya. Fajama'a bainaz zinatain, maka dikumpulkan dalam ayat ini dua zina. Zinatul zahir wal batin. Zina secara zahirnya, hiasan secara zahir dan hiasan secara batin. Wa kamalul zahir wal batin, dan kesempurnaan secara lahir dengan pakaian, kesempurnaan secara batin dengan pakaian takwa. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga ayat lain Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Dan barang siapa yang tidak mengikuti petunjukku, kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku dan bimbinganku, barang siapa yang mengikuti dan menuruti perintah-perintah Allah dan bimbingan hidayahnya, fala yadhillu wala yashqa, enggak akan dia sesat dan enggak akan sengsara. Sesat itu sakit atau tidak sakit? Kalau sakit hissi atau maknawi? Sengsara. Sakit atau tidak sakit? Sakit. Hissi atau maknawi? Khana fi na'azakumullah. Kalau yadhil, orang yang tersesat, itu batinnya yang tersiksa. Badan belum capek, belum lelah, pikiran sudah susah. Hati sudah berat, dia gelisah terus. Kenapa? Enggak tahu jalan. Tersiksa secara maknawi. Sedangkan yasqa, syaqi, adalah orang yang tersiksa secara badannya. Maka orang ini akan tersiksa di dunia dengan siksaan batin, dan akan tersiksa di akhirat dengan siksaan hissi. Badannya disiksa oleh Allah Taala di dalam neraka. Nallahu taufiq wal afiyah wa nasallu salamah. Demikianlah dalam ayat-ayat Al-Quran Allah mengiringkan antara hissi dengan maknawi untuk taqrib lil faham, untuk menjelaskan pemahaman. Khana bin na'azakumullah. Nasallu taufiq wal afiyah. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.